بسم الله الرحمن الرحيم. Quran Surah, mohon penjelasan Quran Surah Al-A'raf, Surah 7 ayat 176. Okay. Baik. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti seperti hewan yang gonggong, ya. Diminta, yalhat, dia menjilat, tidak diminta, menjilat juga. Ini sebetulnya turunan sampai ayat 179, sampai disediakan neraka jahanam ini. Jadi intinya begini, ayat itu ingin menyampaikan, maaf, ada manusia-manusia yang sudah Allah berikan kesempatan untuk berbuat baik, ditunjukkan resiko keburukan, gak mau dengar juga. Gak mau dengar. Ada apa ibu orang seperti itu? Ditunjukkan kebaikan, dia gak mau. Disampaikan resiko kamu salah, akan begini resikonya, dikerjakan juga. Kalau bohong itu dosa atau tidak? Sudah tahu dosa, dikerjakan juga. Bahkan kata Quran, wailul mukadzibin, pendusta itu akan celaka. Sudah tahu akan celaka, dikerjakan juga. Hukum kejahatan itu, kata Quran, wazahaqal batil, setiap kebatilan itu akan musnah. Jadi Anda kalau melakukan terfikir berbuat jahat, apapun itu sebagaimana hebat jadi sembunyikan, satu saat akan terungkap. Innal batila kana zahuqa, pasti musnah. Jadi kalau ada berbuat jahat, tugas Bapak Ibu ikhtiar aja supaya itu bisa tereliminasi. Tapi kalau tidak sanggup, biarkan, besok lusa juga akan hilang sendiri. Sudah, ingatkan dalam kebaikan, ingatkan. Nah, ada orang-orang yang unik, diminta kebaikan tidak mau mengerjakan. Setelah dijelaskan kebaikan-kebaikannya, diminta untuk meninggalkan keburukan, tidak mau meninggalkan setelah dijelaskan bahaya-bahayanya. Maka yang seperti ini kata Quran, itu jauh dibandingkan dengan hewan. Hewan saja tidak begitu. Tidak begitu. Maka tidak ubahnya seperti, maaf, hewan yang menggonggong. Dikasih tidak dikasih, kan lidahnya keluar juga. Dikasih makan lidah keluar, tidak dikasih lidahnya keluar. Ini gak jelas, gak jelas orientasi hidupnya. Maka yang seperti itu, kalau ada orang diingatkan tidak mau, dilihatkan lewat matanya tidak mau mengerti, lewat telinganya tidak mau mendengar, maka Allah sediakan neraka jahanam yang sangat sempurna. Sangat sempurna. Ayat 179-nya, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah sediakan neraka jahanam dengan sangat sempurna. Untuk jin, jin biarkan dengan alamnya. Tapi yang paling bermasalah, untuk manusia. Siapa mereka? Maaf. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya akal, hati tidak mau mencerna. Punya mata, tidak mau lihat. Punya telinga, tidak mau dengar. Saya ilustrasikan dengan singkat. Ada orang saking sayangnya Allah, saya sering katakan ini. Itu rumahnya ditetapkan oleh Allah di samping masjid. Bahkan ada yang masjidnya langsung dibangunkan samping rumahnya. Tidak perlu pasang alarm lagi. Suaranya kedengaran langsung, keadaannya ada. Pelangkah, Masya Allah, tidak perlu banyak hal, tinggal pelangkah aja. Saking sayangnya dikasih sepedanya, motornya, mobilnya, ada semuanya. Tidak melangkah juga. Yang jaraknya 500 meter, tidak punya kendaraan, bisa jalan ke masjid. Masya Allah, diperdengarkan azan, tidak mau dengar. Saat keluar dari rumah, diperlihatkan lewat mata orang-orang ke masjid, sholat. Lewat mata, tidak mau lihat juga. Bahkan anaknya yang TK langsung ganti baju. Pak, ke masjid dulu ya. Langsung tuh, gak mau mengerti juga. La yafqahu nabiyya. Kata Allah, ini kurang apa lagi? Mulai gagal an'am. Ini kok seperti hewan? Bahkan hewan pun gak begitu. Malhum adhan, ada yang lebih celaka. Hewan saja bisa lebih paham. Hewan jantan, kalau datang hasratnya, mencari yang mana? Betina. Kambing jantan, kalau datang hasratnya, mencari kambing betina. Karena kambing tidak punya takwa, punyanya nafsu, dia gak akan peduli, ada di manapun. Gak percaya nanti silahkan, saat Idul Adha, silahkan ikat kambing di depan Masjid An-Nur. Jantan dengan betina. Kalaupun sudah azan, datang hasratnya gak peduli. Mau azan, mau samping masjid, dilakukan juga. Tapi hebatnya, kambing jantan masih tahu insting, dicari kambing betina. Sampai hari ini tidak ada berita mengatakan jantan cari jantan lagi. Betina menunggu betina lagi. Tidak ada jurnal ilmiah mengatakan ada kambing homo, sapi lesbi, itu gak ada. Manusia bisa salah. Padahal punya akal. Maka kata Allah, kami sediakan neraka jahanam yang sempurna. Kalau sudah disebut sempurna, jangankan di alam hisab, di alam kubur sudah terasa. Sudah terasa, nanti ada banyak hadis bercerita tentang itu. Ya, bercerita tentang itu. Makanya ada buku bagus, Bu, ya, Pak. Tipis kok, tipis. Lebih kecil daripada ini. Tipis, ya. Saya malah baca itu waktu antri itu di imigrasi Auckland. Saya baca itu sampai selesai. Tipis saja, ya. Sampai nungguin check-in itu. Karangan Dr. Ain Al-Qarni. Ya, Ain Al-Qarni yang kemarin ada yang tembak di Filipina itu, ya. Beliau terluka. itu beliau punya buku diterjemah, sudah ada bahasa Indonesia, jangan khawatir, ada terjemahannya. Terjemahannya persis sama, malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur itu bagus bukunya. Bagus ya. Bukan buku sih, buku kecil aja, kecil ya, risalah namanya, risalah. Silakan cari alam malam pertama di alam kubur ya. Nanti dikisahkan bagaimana seorang dua suami istri yang sangat salehah ya, istrinya pergi duluan, begitu mau meninggal jadi pesan ke suaminya, saya titip anak-anak ya, saya pergi duluan, kita jumpa di surga nanti. Meninggal dalam kecelakaan ya, disiapkan awalnya, masya Allah, itu luar biasa harunya. Itu dikisahkan banyak kisah yang luar biasa, bisa memotivasi kita ya. Coba dipikirkan ya, antum pikirkan dunia aja ya, sementara di alam kuburnya itu sudah nunggu untuk petakannya di mana kira-kira. Harap-harap bisa dikubur di tanah kusir. Menurut Allah jangan, jangan tanah kusir lah, sudah penuh, di tanah haram aja. Nah, cukup dengan amin, siapkan dulu deh. Mohonkan kepada Allah kebaikan. Ada orang haji, begitu haji kamu jangan pulang lah, sudah di sini aja. Dosa kamu sudah diampuni, meninggal langsung di Masjidil Haram ya. Kata manusia kena musibah, kena kret. Tidak. Kamu saya angkat dosanya, sudah kamu saya ampuni, taubat kamu saya terima. Jangan khawatir, haji kamu sudah diampuni, sudah diterima. Dan saya akan panggil dua orang dari keluarga kamu melalui raja kecil di dunia ini. Saya panggil lagi. Masya Allah. Luar biasa. Ada meninggal dalam sujud, begitu sujud, dicabut nyawanya. Ada. Di Qatar pernah kejadian seorang pengantin yang sudah pernah saya ceritakan. Enak. Ada meninggal setelah tawaf, duduk-duduk enak. Masya Allah. Mau meninggal saat sujud? Di sholat duhurnya, sebentar lagi itu ada sholat.